Mitra Bisnis, survei Kompas Desember lalu tentang sosok presiden pilihan publik menempatkan Jokowi di posisi teratas dengan mendapatkan 44% suara responden. Prabowo mendapatkan 11%, Abu Rizal Bakri 9%, Wiranto 6%, dan Megawati juga 6%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Mas Wendo, apa komentar Anda tentang sosok presiden pilihan ini? Ya, paling nggak survei Kompas itu minimal kita masih percaya lah. Tuh, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, tapi saya kira survei yang dilakukan Kompas kan bukan survei bayaran, bukan survei pesanan, sehingga warnanya ya mungkin lebih jernih. Mungkin kalau dia Kompas dengan margin error-nya itu, ini Jokowi bisa lebih tinggi dari itu. Karena memang yang kita baca di survei resmi kayak gitu, atau di media sosial yang sekarang ini, yang Jokowi udah di atas semuanya. Nah, kalau kita lihat dari reaksi semua calon presiden atau yang dianggap mencalonkan, itu kan semuanya sudah mengambil antang-antang untuk menjadi lawan Jokowi. Kalau nggak bisa jadi teman kan cuma itu. Surya Dharma Ali lah, Roma Irama lah, sama yang gede-gede itu semuanya kan udah menjurusnya ke situ. Dari SBY sampai Luhut sampai apa, semuanya udah berhadapan langsung perutnya bahwa inilah yang harus dihadapin pemilu nanti. Hanya dua yang tidak membuat lajunya Jokowi ini. Satu, ibu kandungnya sendiri. Kalau ibu kandungnya itu bilang tidak, lewat dia maju. Kamu jangan maju, dia berhenti. Kedua, ya Ibu Mega lah dari segi partai. Tapi selebihnya nggak bisa dibentuk. Nggak ada yang bisa bentuk. Yang konsekuensi sekarang ini. Ya, sosokan antisias itu tinggal mengiyai Jokowi atau menolak sama sekali. Cuman itu, nggak ada lainnya. Dan ketika Jokowi nanti dicalonkan, sebetulnya pilpres itu udah selesai. Kalau Januari ini misalnya, oke, Jokowi maju sebagai presiden, pilpres sebetulnya udah selesai. Ini lepas dari apakah nanti Jokowi akan sakti sebagai presiden, apa-apa, ini lepas dari ini. Tapi pilihan sekarang ke arah itu. Banyak komentar, Mas, mengatakan pemilu tahun ini akan menjadi sangat sengit. Karena kemungkinan ini akan menjadi terakhir kalinya calon-calon presiden yang disebut sebagai wajah lama untuk mencalonkan diri karena faktor usia dan zaman politik yang semakin berbeda. Bagaimana Mas melihat hal ini? Ibu Mega, Wiranto, segala macam itu udah tua sekarang ini. Bukan dari segi umur aja, tapi ya udah masanya udah habis. Seperti yang kalau kita baca dari ini kan yang muncul, dimunculkan kayak Jokowi, bahkan tokoh lain kayak Ibu Risma dari Surabaya itu. Semua, hampir semuanya tokoh-tokoh muda bukan mulai dirik lagi di Nanda. Dan mereka membuat track record itu bukan baru sekarang. Track recordnya itu bahkan bukan kerja-kerja yang indah, hebat atau apa, ya lugu biasa aja. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tokoh-tokoh muda ya, Mas? Ya karena mereka menemukan itu di sosok muda. Paling nggak yang sejokowian inilah. Dianggapnya track recordnya dalam tanda petik, track recordnya jujur. Dan dia inilah yang luar biasa memperhatikan rakyat. Jangan lupa, yang mendukung Jokowi ini adalah relawan. Mereka yang tidak dibayar, tidak dalam organisasi partai PDIP. Sebagian besarnya itu. Ini yang rela pakai kaos Jokowi presidenku. Rela bikin status apa di Facebook apa-apa yang kayak begitu. Mereka yang marah kalau Jokowi dicerca dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini luar biasa. Banjir kayak begini ada, mereka rakyat sekarang nggak mengeluh. Mereka tahu ada orang pemimpinnya sedang bekerja untuk itu. Ini kan menurut saya sih luar biasa perubahan masyarakat semacam ini. Ya dia punya tim lah pasti, tapi timnya mana nggak kedengaran juga. Karena relawan-relawannya ini yang jauh bergeraknya memang digerakkan oleh mereka sendiri. Jadi ya potensi masyarakat lah. Lalu dalam pandangan Mas Wendo, bagaimana dengan sosok presiden pilihan lainnya yang ada di survei ini? Mereka pastilah hebat-hebat. Tapi ada, ya itu tadi lah, ada beban-beban yang mengelilingi mereka. Jadi jalannya itu nggak orang memilih atau terpaksa atau tidak, ada resel-reselnya. Ah, Abu Rizal semua tahu lah kasus Lapindo nggak selesai-selesai misalnya. Nah ini kan tiba-tiba jadi beban. Wiranto misalnya tahun lalu lah, pemilihan lalu dia sakti. Tapi nyatanya enggak. Dan lain-lainnya hampir semuanya cuma beban itu. Itu yang teratas-teratas. Kita nggak bicara tentang antara jasa atau siapa-siapa yang dia akan susah lah itu kan. Kecuali keajaiban dan dalam partai politik keajaiban di rakyat banyak ini susah. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.